2 Korintus pasal 1. Kakonona, da paralu aku mantulisi kakomi, eba doi petulungi katopon para saya, tona kasiasi ribagia Yudea. Sabana ninjaniku, na betempu umurara komi mantulungi ira. Aku nantoya komi rijai to Makedonia. Nyuli ku kaira, na sadia motopon para saya ri provinsi Akaya, membawai petulungi, numpamulang garimpai naliu. Nangepete sa evaka bete rarakomi, madota mantulungi ibetu, sabagia bete ngarijai iravo, naria dota rara mantulungi. Tapi naopa ibetu, nipekiriku, nabela pane aku mumpakau ititus, anteruana etu kakomi, mantulungi mumpakasadia doi petulungi komi. Ante ibetu, mpu-umpu umasadia petulungi komi, tempo aku marata evatunitesa ku katau-tau to Makedonia. Ne tesa-tesaku, numbatoya komi itu, aga tesa bayang. Saban ane petulungi komi da panasadia, tempo aku maratan pasangganingani ante to Makedonia, na tantu mo mayampu umataku, ne parauli komi. Saban anyuli ku kaira, komi mpumpu nasadia mantulungi. Jadi itu sampai nipekiriku, paralu aku merapi ka roa-roa itu, alamokolu ka aku mpakarijai komi, mantulungi mempakasadia petulungi toni janji komi bupia. Nipovia ku ibetu ala petulungi komi itu masadia tempo kami marata. Ante ibetu kana manoto petulungi komi itu nivai antena joi rara da asabana nipasu. Pariarantai motesa kuei. Tau tonom batuja sakedi, sakedi vo aselena. Pada tau tonom batuja nadea, kana madia vo aselena. Butumba tau kana mumbavai nantuki toni pakatantu riarantai namboto. Ne ia mumbavai antena kajarara atau anteni pasu. Sabana alatala nompotove tau tonom bavai antena dambararana. Pada alatala na kuasa mantambai rasi kakomi tonadea diana, sampai komi bate-bate narapaka gana riaram pengele-ngele. Ante ibetu, komi mamala mumpoviam pengele-ngele povia tona belona, mantulungi tau-taun tanina. Riara buku nagasa narian itulisi ibei. Ia nompalele rasika tau-tau nakasiasi. Kanua nurarana, naro sampai rikasai-saina. Alatala nombavai savua katoposavu, pada nivaina panggoni rakonita. Pada ibetu vo ia mumbavai, mumpakadea rasi ka komi, sampai komi mantambai mumbavai ka tauntanin. Komi kanarapaka sugi rearam pengele-ngele, sampai komi bate-batena, mamala mumbavai antena joirara. Pada tempo kami mumbavai pevai komi itu, ka tau-tau nakasiasi ribagia Yudea, madia tau kana manguli tarima kasih kalatala. Sabana petulungi toni vai komi itu, da agaman tulungi mumpakagana, nuapa toni paraluto dia to pempara saya, tapi manggeni ma dia tau bo, manguli tarima kasih kalatala. Ira kana mantoya bo mumbabila alatala, saban ante mumbavai petulungi itu, komi mumpakanoto, komi mpu-mpu na tundu riara kareba belo Kristus, toni pangaku komi. Pada ira kana mantoya alatala, sabana komi mumbavai petulungi kaira, botau taun tanina, antena joirara. Pada ira kana mumposambaya komi, antena lentora rara, sabana manggita aselen utawe belan walatala, tone liu-liu na riarangga tubuh komi. Masih patompu kita musukuru rijai alatala, sabana pevaina, todaana malara sufada kataka belona.